Zubair, Hirgir. Yazid. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh yaquluna Allah. Baik. Siapa lagi yang bisa menyebutkan bahwa yang kedua tadi disebutkan satu oleh Abu Nadi, bahwa mereka berkeyakinan Allah mencipta pemilik pengaturan semesta. Ini telah diucapkan oleh musyrikin. Yang kedua, ucapan musyrikin di zaman ini, apa yang mereka ucapkan? Abdullah Iman. Yani mereka posisinya sebagai perantara, sebagai wasilah yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Apakah ini juga sama dengan musyrikin dahulu? Dalilnya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ahsan, barakallahu fikum. Ini yang intinya, ya. Maksud dari pernyataan Syekh, waqra alaihi, bacakan kepada dia ma dzakarallahu fi kitabih, apa yang telah Allah sebutkan di dalam kitabnya. Maksudnya yang sudah kita pelajari dahulu awal kitab ini tentang apa itu. Dulu saya ingatkan bahwa ini yang disebutkan oleh Syekh sebagai tanzim, pembuka jalan untuk kita kuasai jalan yang sudah dibuka dibabat oleh Syekh ini, ya, untuk berikutnya ketika kita mulai memasuki bantahan terhadap subah-subah tersebut, kita sudah punya landasan. Sekarang musyrikin tadi menyatakan, kami ini beriman kepada Allah. Kami ini tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik. Kami yakin Allah pencipta, pengatur, pemilik alam semesta. Kenapa Anda menyatakan kami berbuat syirik? Nah, maka kita jawab, yang Anda ucapkan sama telah diucapkan juga oleh musyrikin. Ini sudah diletakkan oleh Syekh pada awal kita, yang tadi disebutkan oleh sebagian ikhwan. Yang kedua, mereka menyatakan kami yakin bahwa Muhammad SAW itu tidak punya manfaat untuk dirinya sendiri ataupun apalagi untuk orang lain. Abdul Qadir Jailani pun juga begitu, Wali Songo pun juga begitu. Mereka wali-wali Allah, tapi mereka itu adalah perantara. Mereka adalah orang-orang yang kalau doa didengarkan oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan dan manzilah di sisi Allah. Atas jasa itu mereka sebagai penghubung. Nah, yang kedua ini sama juga ya akhi. Apa yang diucapkan itu telah pula diucapkan oleh musyrikin. Dalilnya adalah ayat yang kedua. Harus dikuasai ya ikhwan. Nah, baik itu. Nah, baik. فإن قال هذه الآية نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم تجعلون الأنبياء أصناما. Nah, mereka menyatakan ayat-ayat ini sebenarnya turun untuk mereka-mereka yang beribadah kepada al-asnam. Ayat yang mana yang dimaksud? Yang tadi, ketika antum menyebutkan kepada mereka ayat-ayat tersebut, ayat yang menyatakan walaisa al-tau man khalaqas samawati wal ard, ayat yang menyatakan na'am barakallahu fikum qul limanil ardu wa man fiha. Nah, ayat yang menyatakan mana buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ayat-ayat ini ya akhi turun untuk orang-orang musyrikin yang mereka menyembah al-asnam, berhala-berhala. Kek ente menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk diletakkan kepada orang-orang soleh di zaman kita. Paham maksudnya? Nah, kalau sudah paham kita lanjutkan jawabannya. Nah, fajawibhu bima taqaddam fa innahu idza aqarra anna al-kuffara yashhaduna bir-rububiyyati kulliha lillah wa annahum ma aradu mimman qasadu illa syafa'ah walakin arada an yufarriqa baina fi'lihim wa fi'lihi bima dzakara fadzkur lahu anna al-kuffara minhum man yad'u al-asnam wa minhum man yad'u al-awliya alladziina qala Allahu fihim ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasilata ayyuhum aqrab. Nah, sekarang mulai mau jawab subhat yang berikutnya. Antum kuasai subhatnya dan sekarang jawabnya kuasai, ya.

orang-orang soleh, dengarkan ya akhi apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Isra Allah menyatakan ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiila ayyuhum aqrab. Allah menyatakan tentang mereka-mereka yang diibadahi oleh orang-orang musyrikin adalah, kata Allah, ulaika alladziina yad'uun, mereka justru mereka lah, artinya orang-orang yang diibadahi wali-wali Allah itu, Lazza, Yahud, Yauk, dan Nasr dan yang lainnya itu, justru mereka lah orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah. Mereka sendiri berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak amalan saleh. Nah, ini bukti bahwa orang-orang yang diibadahi sudah dalam bentuk monumen-monumen, patung-patung yang ditaruh di sekitar Ka'bah berjumlah 360 patung itu adalah patung-patungnya orang-orang saleh, patungnya orang-orang yang muqarrabina ila Allah, para wali-wali Allah, bukan sembarangan orang itu. Nah, loh, dari siapa ini? Dengarkan yang di dalam surat Al-Isra Allah menyebutkan ulaika alladziina yad'uun yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilata ayyuhum aqrab. Kata Allah, justru mereka lah orang-orang yang dianda-anda ibadahi itu, mereka sendiri beribadah kepada Allah, hanya memohon kepada Allah, hanya minta syafaat kepada Allah, tidak seperti kalian. Kalian yang minta syafaat kepada orang-orang tersebut. Coba lihat para wali-wali itu, mintanya kepada Allah syafaat. Mereka yakin mereka adalah orang-orang yang lemah. Mereka enggak pernah meminta syafaat melalui para malaikat, enggak pernah. Orang para wali-wali Allah itu enggak pernah menyatakan, oh, malaikat Jibril lebih dekat kepada Allah dibandingkan kami. Akhirnya ya Allah bi ruhil kudus. Nah, dengan ruh al-kudus al-ruh al-amin yaitu Jibril, minta berikan kepada kami ya Allah maghfirah dan ampunan. Enggak pernah mereka. Justru mereka berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah, yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilah. Ini ayat dalam surat Al-Isra ayat yang ke-57 dan diri bahwa yang diibadahi oleh musyrikin itu bukan penjahat, bukan batu, bukan gua, bukan pohon beringin, ya, bukan keris setan gober, bukan pula sapi, ya, tapi apa, Kiai Selamat, bukan, ya, bukan. Wala patungnya gomblok, bukan. Katanya patungnya gomblok yang dibangun dan di mana itu. Nah, nanti enggak lama ada yang bawa itu. Betul ya, Ikhwan? Nah, betul suatu saat. Nah, waliyadu billah, mudah-mudahan Allah selamatkan umat ini. Nah, lawan sapi aja dibawa apa, diikutin dari belakang. Nah, kotorannya diambil barokahnya. Kalau buang air berebut, nah, kotorannya di amin. Itu setiap tahun pada bulan Muharram di Solo sana. Nah, Allahumma musta'an. Tabarakallahu fiikum. Yang Anda nyatakan justru di zaman ini yang dinyatakan wali. Di sekarang ini, na'udzubillah, di antara mereka ada yang benar-benar sebagai penipu umat. Mereka-mereka yang hidupnya penuh dengan bid'ah dan kesyirikan, dan itu akan dijelaskan oleh muallif rahimahullahu taala. Kemudian Syekh menyatakan wa yad'una Isa ibn Maryam wa ummahu, dan juga di antara mereka orang-orang musyrikin Arab itu ada yang mereka itu memohon wasilah melalui Isa bin Maryam. Isa itu siapa? Wali apa nabi? Nabi di atasnya wali. Jadi yang mereka minta itu, minta jabatan, minta perantara untuk wasilah, nabi dan ibunya Maria, Sayyidah Maria yang diberi gelar As-Siddiq, wanita yang sangat jujur. Nah, ibunya Isa alaihi salam. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa qad qala Allahu ta'ala man masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu Siddiqah kana ya'kulani ath-tha'am unzur kayfa nubayyinu lahumul ayati thumma unzur anna yurkabun qul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum dharran wa la naf'a wallahu huwas samiul alim. Coba kita dengarkan ayat ini. Dan tidaklah Al-Masih ibnu Maryam hanyalah sebagai seorang rasul saja yang telah lalu para rasul sebelum dia,

kenapa Anda letakkan ayat-ayat yang turun kepada orang-orang yang menyembah berhala, diterapkan kepada kami, diaplikasikan kepada kami, orang-orang yang memuliakan orang-orang soleh. Mereka menyembah berhala, kami memuliakan orang-orang soleh. Kenapa Anda aplikasikan ayat tersebut yang turun kepada mereka, kepada kami yang sedang menghormati dan memuliakan para wali-wali Allah? Paham maksudnya? Dan jawabannya sudah bisa dipahami. Nah, jadi bagaimana jawabannya? Dalilnya dalil bahwasanya yang diibadai oleh musyrikin itu adalah orang-orang saleh yang beribadah kepada Allah, bukan sekedar patuh. Jangan ya yang cabut tidak rapih buat tidak tentang barokah. Nah, ulaika alladziina yadrun yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab. Kemudian ayat yang kedua, man masiihu ibnu maryam, bacaan kepada mereka juga musyrikin, man masiihu ibnu maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Ayat yang kedua ini menunjukkan bahwa juga mereka beribadah kepada Isa alaihissalam, mereka juga minta wasilah dari Isa, dan Isa itu nabi lebih tinggi dari Maulana Malik Ibrahim. Nah, lebih tinggi ya. Karena lebih tinggi mana kemarah ini? Ah, ya itu bondo. Apalagi sama kiai Islam yang dulu kan saya bandingkan. Nah, barakallahu fiikum. Mana yang lebih sesat, kiai Islam atau kiai Asbah? Kalau berdua mana yang lebih besar? Jadi itu ini tapi ya tapi saya tidak punya. Tapi memang ini tapi ini jajar. Baik, bila mana dikuatain yang betul syubhat serta jawabannya, ya, jangan dubatnya saja tanpa jawabannya. Kemudian di murojaah yang betul. Nanti di kajian yang akan datang, kalau ditanya, siap dengan dalil-dalilnya. Nah, ini penting diapalkan. Kalau sekarang antum pulang pas naik bis ketemu orang satu sufi, gimana nasihatnya? Bentar-bentar di buku. Ayolah, kalau sih. Agar, sampai di sini. Assalamualaikum.